Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma ba'd. Melanjutkan pelajaran kitab Al-Aqidatul Wasithiyah karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taimiyah Al-Harrani rahimahullah. Di pertemuan sebelumnya kita pelajari beberapa macam syafaat. Ada syafaat yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ada asy-syafa'atul 'ammah. Syafaat yang 'ammah, yang umum, akan diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga oleh selain beliau. Di antara syafaat beliau yang khusus, hanya beliau yang memberikannya, adalah syafaatul uzma, syafaat yang terbesar, sekaligus syafaat yang pertama diberikan pada hari kiamat, yaitu syafaat beliau untuk ahlul mauqif, seluruh makhluk di padang mahsyar, agar segera diberi keputusan untuk mereka. Demikian juga syafa'ah fi dukhulil jannah, syafa'at agar ahlul jannah diizinkan masuk ke dalam jannah. Ini juga khusus bagi beliau. Demikian pula diantara syafa'at yang khusus hanya beliau yang memberikannya adalah syafa'at lil kafir, syafa'at untuk orang yang kafir. Dan itu pun khusus hanya untuk Abu Talib, dengan sebab jasa Abu Talib di awal-awal dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian bisa kita tambahkan satu lagi syafaat yang khusus hanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikannya. Ini disebutkan oleh para ulama atau sebagian ulama, yaitu syafaat li unas yadkhuluna al-jannah bi ghairi hisab. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk orang-orang yang masuk ke dalam jannah tanpa hisab, agar mereka tidak dihisab terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam jannah. Adapun asy-syafa'atul 'ammah, syafaat yang bersifat 'ammah, umum, diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan oleh selain beliau, telah kita pelajari di antaranya adalah asy-syafa'ah fi ma istahaqqa an-nar. Alla yadkhulaha. Wa fi man dakhala an-nar an yakhruja minha. Syafaat untuk orang yang berhak diazab di dalam neraka, agar tidak memasukinya, atau sudah masuk ke dalamnya namun agar dikeluarkan darinya. Ini diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan makhluk-makhluk yang lain syafaat macam ini. Demikian juga di antara syafaat yang 'ammah, ini sekaligus ralat untuk materi di pertemuan sebelumnya, itu syafaat fi raf'id darajat, syafaat agar diangkatnya derajat di dalam jannah. Ini diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam syafaat tersebut, demikian juga oleh selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat untuk ahlul jannah agar semakin ditinggikan derajatnya di dalam jannah. Kita lanjutkan. Penulis Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, "Wa yukhriju Allahu minan nari aqwaman bi ghairi syafa'atin bal bi fadlihi wa rahmatihi." Dan Allah mengeluarkan dari an-nar, dari neraka, aqwaman, orang-orang bighairi syafa'atin, tanpa syafa'at, bal namun akan tetapi bifadli wa rahmati, murni dengan karunia dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pembahasan yang lain lagi, bahwa di sana ada para pelaku maksiat yang beriman dan disucikan di dalam an-nar, di dalam neraka, diadab dalam neraka. Mereka tidak mendapatkan syafaat siapapun. Namun Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan rahmatnya dan karunianya mengeluarkan mereka. Sebab rahmat Allah subhanahu wa ta'ala itu mendahului kemurkaannya. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala lebih luas dibandingkan dengan kemurkaannya. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku, yakni rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, mendahului kemurkaanku. Nah, ini diantara nikmat Allah dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat luas. Disebutkan atau diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ini termasuk hadis qudsi, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada hari kiamat nanti, ya, atau ini khabar tentang apa yang Allah firmankan di hari kiamat nanti, syafa'atil malaikat wa syafa'an nabiyyun wa syafa'al mu'minun wa lam yabqa illa arhamur rahimin. Para malaikat telah memberi syafaat, para nabi telah memberi syafaat, dan orang-orang yang beriman juga telah memberi syafaat, dan tidak ada yang tersisa selain arhamur rahimin, Allah yang maha merahmati. Yani tidak ada yang tersisa untuk mengeluarkan para pelaku maksiat yang beriman dari an-nar, ya, selain Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun para malaikat telah mengeluarkan, ya, sebagian atau sejumlah orang-orang yang beriman yang berada di dalam neraka untuk disucikan. Demikian juga para nabi, demikian pula orang-orang yang beriman yang lain. Ya, tinggal Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yabqa illa arhamur rahimin, dan tidak tersisa selain arhamur rahimin. Fayaqbidu qabdatan minan nar, lalu Allah mengambil segenggam, satu genggaman dari neraka, yakni makhluk-makhluk yang berada di dalam neraka diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fayukhriju minha qauman lam ya'malu khairan qad 'adu humaman, lalu Allah mengeluarkan dari neraka orang-orang lam ya'malu khairan qad, yang tidak melakukan amal kebaikan sama sekali, tapi mereka memiliki iman. Qad 'adu humaman, mereka telah menjadi arang, mereka telah menjadi arang, diadab di dalam an-nar, lalu dikeluarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan seperti itu. Nah, mereka yang dikeluarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari an-nar, lam ya'malu khairan qat, tidak melakukan kebaikan sama sekali atau sedikit pun, yakni tidak melakukan amal kebaikan sedikit pun yang bisa bermanfaat untuk mereka, yang menyelamatkan mereka dari an-nar, sehingga mereka tetap diadab di dalam an-nar. Mereka tidak melakukan amal kebaikan apapun yang bisa menyelamatkan mereka dari an-nar, terbukti mereka tetap diadab di dalam an-nar. Wallahu a'lam. Sehingga setelah makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang dimuliakan oleh Allah memberikan syafaat dari para malaikat, para nabi, orang-orang yang beriman, ya, dan makhluk-makhluk tersebut merasa telah mengeluarkan semua orang-orang yang beriman yang disucikan di dalam An-Nar. Ya, sampai beberapa kali mereka mengulangi dan diperintahkan oleh Allah untuk mengeluarkan dari An-Nar. Ya, siapa saja yang memiliki iman di dalam kalbunya, lalu mereka mencari dan mencari. Dan mereka, ya, makhluk-makhluk yang mulia ini masuk ke dalam An-Nar untuk mencari saudara-saudara mereka dalam keadaan mereka tidak teradab, tidak tersiksa dengan An-Nar. Jadi diantara keistimewaan yang Allah berikan untuk mereka masuk ke dalam An-Nar untuk mencari saudara-saudara mereka yang masih berada di dalam An-Nar. Sampai beberapa kali sebagaimana disebutkan dalam hadis, dan sampai mereka, ya, menyatakan tidak ada lagi atau tidak menemukan lagi. Nah, ketika itulah Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan sendiri, ya, hamba-hamba yang beriman yang masih berada di dalam An-Nar, sehingga tidak ada orang yang beriman yang masih di dalam An-Nar, semuanya masuk ke dalam jannah. Sebelum hamba-hamba tersebut dimasukkan ke dalam jannah, mereka yang telah berubah menjadi arang itu terlebih dahulu dicelupkan, dimasukkan ke dalam An-Nahr, sungai yang disebut dengan Nahrul Hayah, sungai kehidupan, di depan pintu jannah. Ketika mereka dimasukkan ke dalam Nahrul Hayah, tubuh-tubuh mereka, fisik-fisik mereka kembali membaik, tumbuh kembali menjadi sempurna, ya, setelah sebelumnya berubah menjadi abu atau arang, humaman. Nah, setelah itu mereka baru dimasukkan ke dalam al-jannah. Nah, dalam keadaan saudara-saudara mereka yang berhasil melintasi sirat tanpa tercebur ke dalam an-nar telah mendahului mereka masuk dalam jannah. Kemudian penulis rahimahullah mengatakan, "Wa yabqa fil jannati fadlun amman dakhalaha min ahli dunya." Dan di dalam jannah masih tersisa fadlun, ruang yang lebih, kelebihan. Fadlun di sini maksudnya ruang yang lebih, yang belum terisi. Amman dakhalaha, setelah ahlul jannah memasukinya, min ahli dunia, dari kalangan penduduk dunia, setelah jin dan manusia memasuki ke dalam jannah, ahlul jannah dari kalangan ahlul dunia yang hidup di dunia ini masuk semuanya ke dalam jannah, ternyata di dalam jannah masih ada ruang yang tersisa yang belum terisi. Terus bagaimana? Fayunshi'ullahu laha aqwaman. Lalu Allah menciptakan untuknya, untuk jannah, untuk mengisi ruang-ruang yang masih tersisa, tempat-tempat yang masih tersisa dalam jannah, Allah menciptakan untuknya aqwaman, hamba-hamba, makhluk-makhluk. Fayudkhiluhumul jannah. Lalu Allah memasukkan mereka ke dalam jannah. Jadi mereka yang baru Allah ciptakan tersebut tidak termasuk ahlu dunia, tidak termasuk makhluk-makhluk yang hidup di kehidupan duniawi ini. Mereka diciptakan oleh Allah Ta'ala hanya untuk mengisi tempat-tempat yang masih tersisa di dalam jannah. Dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dia berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia-Nya kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya, mereka tidak diuji di dunia sebagaimana kita diuji di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan mereka dan memasukkan mereka langsung ke dalam jannah, walhamdulillah. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dia berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Nah, jannah setelah dimasuki oleh semua ahlul jannah dari makhluk-makhluk yang pernah hidup di dunia, ternyata masih ada tempat-tempat yang tersisa. Itu disebabkan al-jannah luasnya ardhus samawati wal ard, seluas langit dan bumi, sangat-sangat luas. Oleh karena itu tidak penuh setelah masuknya seluruh ahlul jannah dari kalangan ahli dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang al-jannah, wa jannatin 'arduha ka'ardhis samai wal ard, dan jannah yang luasnya seperti luas langit dan bumi. Para nabi, para rasul, jin, manusia yang mengikuti para nabi dan para rasul masuk ke dalam jannah dalam keadaan masih ada ruang, masih ada tempat-tempat yang tersisa. Nah, ini sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, masih ada tempat yang tersisa di dalam al-jannah, lalu Allah menciptakan untuk jannah tersebut atau untuk tempat-tempat yang masih tersisa di dalam jannah tersebut makhluk-makhluk yang Allah masukkan langsung ke dalam jannah dengan rahmatnya. Alhamdulillah. Nah, kemudian bagaimana dengan an-nar? Apakah penuh setelah dimasuki oleh semua ahlun nar, penduduk neraka, jin dan manusia yang hidup di dunia ini, yang masuk ke dalam an-nar, ahlun nar, apakah neraka itu menjadi penuh? Jawabannya juga tidak. Ya. Neraka an-nar setelah dimasuki oleh seluruh penghuninya masih ada ruang yang tersisa. Nah, pertanyaannya bagaimana atau apa yang Allah lakukan? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala ya, telah berjanji di dalam Al-Qur'an, la'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in. Sungguh benar-benar aku akan memenuhi jahannam, menjadikan penuh jahannam dengan jin dan manusia. Sementara masih ada ruang yang tersisa di dalam an-nar. Gimana ini? Apakah seperti jannah Allah menciptakan makhluk-makhluk yang baru kemudian dimasukkan ke dalam an-nar? Jawabannya tidak. Sebab itu merupakan bentuk kezaliman. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Adib. Allah Subhanahu wa taala Maha Hikmah dan Maha Rahmat. Tidak mungkin Allah menyiksa di dalam an-nar makhluk-makhluk yang tidak berhak dimasukkan ke dalam an-nar. Allah tidak mungkin memasukkan ke dalam an-nar makhluk-makhluk yang tidak bersalah, yang berhak masuk, dimasukkan ke dalam an-nar. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya di atas an-nar sebagaimana yang pernah kita pelajari, sehingga an-nar itu menjadi menyempit. Telah kita pelajari bahwa kaki Allah Subhanahu wa taala tidak dimasukkan ke dalam an-nar, ya, sebab Allah Subhanahu wa taala Maha Besar. Akan tetapi Allah meletakkan kakinya di atas an-nar sehingga an-nar itu yanzawi ba'dhuha ila ba'd, ya, ujung-ujungnya saling menyempit, ya, menjadi sempit, jadi semakin dekat, seolah seperti terlipat. Dan jahannam atau neraka tersebut menjadi lebih sempit, menyempit setelah Allah meletakkan kakinya di atas an-nar sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis, amman nar fayadha'u Allahu 'azza wa jalla fiha qadamah hatta taqula qad. Adapun neraka, maka Allah Azza wa Jalla meletakkan di atasnya kakinya sampai neraka itu mengatakan qad, sudah cukup. Sehingga dengan itu an-nar menjadi penuh. Ya, menjadi penuh dengan ahlun nar yang sudah ada di dalamnya. Karena an-nar menjadi sempit atau menyempit. Fayanzawi ba'dhuha ila ba'd. Kemudian penulis rahimahullah mengatakan, wa asnafu ma tadammanathu ad-darul akhiratu min al-hisabi wath-thawabi wal-'iqabi wal-jannati wan-nar wa tafasilu dhalika madhkuratun fil kutubil murazzalah minas sama'i wal athari minal ilmin ma'thuri adil anbiya wa fil ilmin mawruthi ad Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min dhalika ma yashfi wa yakfi faman ibtaghahu wajada wa asnafu dan berbagai macam ma tadammanathu darul akhirah yang tercakup di dalam negeri akhirat, berbagai macam peristiwa yang tercakup di dalam negeri akhirat. Minal hisabi wal thawabi wal iqabi wal jannati wal nar, berupa hisab, al-thawab ganjaran pahala, wal iqab hukuman, al jannah wal jannati wal nar surga dan neraka. Berbagai macam hal ini yang ada di dalam negeri akhirat. Wa tafasilu dzalika beserta rincian-rinciannya. Ya, detail-detailnya. Semuanya madzkuratun fil kutubil munazzalati minas sama. Semuanya telah tersebut disebutkan, diterangkan di dalam kitab-kitab suci. Al-munazzalah minas sama, yang diturunkan dari langit. Juga telah disebutkan wal-athar minal ilmin ma'thuri anil anbiya, telah disebutkan di dalam athar, riwayat-riwayat, penukilan-penukilan dari ilmu yang dinukilkan dari para nabi. Athar-athar dari ilmu yang dinukilkan, diriwayatkan dari para nabi. Nah. Wa fil 'ilmi al-mawruthi 'an Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan atau namun di dalam ilmu yang diwarisi dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min dzalika dari hal-hal tersebut, rincian-rincian peristiwa di negeri akhirat, ma yashfi wa yakfi. Ya. Terdapat ilmu yang mencukupi. Yashfi wa yakfi. Yashfi asalnya bermakna mengobati. Yakfi mencukupi. Ya, ini kurang lebih sama. Intinya sudah mencukupi dan memuaskan. Famani batallahu wajadah. Maka barang siapa mencarinya, mencari rincian-rincian tentang negeri akhirat, peristiwa-peristiwa di akhirat, dari ilmu yang diwarisi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mencarinya, wajadah, maka pasti akan mendapatkannya. Nah, beliau rahimahullah setelah menjelaskan sebagian rincian peristiwa negeri akhir, beliau rahimahullah menutup dengan paragraf ini, bahwa di sana masih banyak rincian-rincian berbagai macam peristiwa di hari kiamat atau di negeri akhir, ya, yang bisa kita cari, bisa kita gali dari ilmu warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau rahimahullah mengatakan wa asnafu, asnaf yakni anwa, berbagai macam peristiwa yang tadammanathu darul akhirah, yang tercakup di negeri akhirat, mulai dari hisab, al-thawab, wal-iqab, hisab, ganjaran dan hukuman, jannah dan an-nar dan lain sebagainya. Nah, beliau rahimahullah mengatakan mulai dari al-hisab. Dari al-hisab telah kita pelajari pengertian hisab. Ya, hisab yakni Allah memberitahukan dan mengingatkan seorang hamba, ya, tentang segala amal perbuatannya, itu hisab. Adapun as-sawab sering kita artikan dengan pahala dan ganjaran, ya, balasan yang baik. Nah, sawab, pahala ganjaran disebut dengan sawab itu karena sawab pada asalnya bermakna raja'ah. Saba yasubu sawaban, maknanya adalah raja'a yarji'u kembali, raja'a yarji'u ruju'an, kembali. Dan pahala balasan yang berupa nikmat di hari kiamat disebut dengan thawab, karena seolah itu sesuatu yang kembali, yang kembali kepada pelaku amal perbuatan. Ya. Jadi konsekuensi yang pasti akan kembali dan didapatkan oleh pelakunya, pelaku amal soleh, sehingga ganjaran pahala yang berupa nikmat pada hari kiamat nanti disebut thawab, karena seolah itu sesuatu yang pasti akan kembali kepada, kembali dan didapatkan oleh pelakunya, pelaku amal perbuatan. Kemudian al-'iqab, ya. Iqab yakni jaza'us sayyi'at. Berbeda dengan thawab tadi jaza'ul hasanat. Thawab yaitu jaza'ul hasanat, balasan atas amal kebaikan. Adapun iqab itu jaza'us sayyi'at, balasan atas perbuatan buruk. Nah, di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala yang maha luas, ats-tsawab pahala, jazaul hasanat balasan atas amal-amal kebaikan. Ya, itu bi asyri amsalihha ila 700 dhi'f ila adha'af katsira, Allah lipat gandakan satu kebaikan. Ya, nanti pahalanya itu seperti pahala untuk 10 amal kebaikan. Satu kebaikan berarti satu hasanah, tapi akan dilipat gandakan oleh Allah, ya, seperti 10 amal kebaikan. Bahkan bisa dilipat gandakan sampai ila 700 kali lipat. Bahkan ila adhafin katsira, kelipatan-kelipatan yang sangat banyak yang tak terhingga. Ini jaza al-hasanat, balasan atas amal-amal kebaikan atau thawab. Adapun al-iqab, walhamdulillah, jaza'u sayyi'at, balasan atas amal-amal keburukan, maka tidak dilipatkan datang oleh Allah. Ya, as-sayyi'ah la yujza illa mislaha. Ya. Amal keburukan tidaklah dibalaskan, ya, hukumannya illa mislaha, kecuali semisal dengan keburukan tersebut, tidak dilipatkan datang. Dan pelakunya tidak terzalimi. Nah, sehingga pada hari kiamat nanti pasti akan ada as-sawab dan al-iqab. As-sawab, ya, balasan amal kebaikan, dan al-iqab, balasan perbuatan buruk. Ya. Adanya as-sawab atau al-iqab, balasan-balasan atas amal perbuatan yang baik dan yang buruk ini, ini ya telah ditunjukkan di dalam dalil, di dalam Al-Quran, hadis. Demikian juga itu sesuai dengan hikmah, sesuai dengan logika. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang adanya as-sawab dan al-iqab pada hari kiamat, balasan atas segala amal perbuatan, dan segala amal perbuatan pasti akan ada balasannya pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afa hasibatum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Apa hasibatum, maka apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian itu hanya sia-sia? Hanya sia-sia, tidak ada perintah dan larangan di dunia, dan tidak ada balasan amal perbuatan di akhirat. Apakah kalian mengira seperti itu? Wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian mengira bahwa tidak akan dikembalikan kepada kami. Nah, ini istifham, pertanyaan ini adalah pertanyaan apa? Inkari, pengingkaran. Maksudnya adalah sangkaan tersebut, keyakinan tersebut adalah keyakinan yang batil. Yang benar adalah sebaliknya. Allah menciptakan kita bukan sia-sia. Di dunia ada perintah dan larangan, dan di akhirat ada al-jaza, ada balasan, balasan amal kebaikan atau thawab, atau balasan amal keburukan yang disebut dengan iqab. ayat-ayat semisal ini ya, terdapat di dalam Al-Quran. Ya, demikian juga dari segi akal logika. Ya, sekian banyak orang-orang yang berbuat baik nampak belum mendapatkan balasan atas kebaikan-kebaikan yang sangat banyak di dunia. Lantas kapan dia akan mendapatkan balasannya, sedangkan dia sudah meninggal sebelum mendapatkan balasannya? Ya, maka pasti balasannya ada di akhirat. Berarti di akhirat ada sawab. Demikian pula sebaliknya atau lawannya, yaitu orang yang melakukan berbagai kejahatan dan kezaliman. Banyak dari mereka yang nampak belum mendapatkan balasan yang setimpal atas kejahatannya dan kezalimannya sampai dia mati. Maka kita yakin, ya, pasti dia akan dibangkitkan dan akan dibalas atas keburukan-keburukannya, kejahatan dan kezalimannya di akhirat nanti. Dan itulah al-'iqab. Kemudian wal jannati wan nar. Di antara peristiwa-peristiwa yang tercakup di negeri akhirat adalah al-jannah dan an-nar. Adanya al-jannah, surga, dan an-nar. Nah, apa itu al-jannah? Ya, al-jannah adalah isim jenis. Adalah isim jenis. Yaitu ad-darul lati a'addaha Allah Ta'ala li awliya'ihi. Fiha ma tashtahihi al-anfusu wa taladul a'yun. Wa fiha ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Nah, pengertian jannah ini diambil dari dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis. Jannah yaitu ad-dar, suatu negeri. Allati a'addaha Allah, yang telah Allah persiapkan li auliya'i, untuk para walinya, hamba-hamba yang bertakwa. Nah, sampai di sini diambil dari firman Allah Ta'ala, u'iddat lil muttaqin, bahwa jannah itu dipersiapkan, telah dipersiapkan untuk hamba-hamba yang bertakwa. Jadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bertakwa maka tidak akan masuk ke dalam jannah. Ad-darul lati a'addaha Allah Ta'ala li awliya'ihi, negeri yang telah Allah persiapkan untuk para walinya, hamba-hamba yang bertakwa. Di dalamnya ma tashtahihil anfus wa taladul a'yun. Di dalamnya terdapat segala yang diinginkan oleh jiwa dan terdapat di dalamnya segala hal yang nikmat dipandang oleh mata. Ini juga diambil dari Al-Quran. Tashtahihil anfus wa taladul a'yun. Wa fiha ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Dan di dalamnya terdapat berbagai hal atau berbagai kenikmatan, ma la 'aynun ra'at, yang tidak pernah terlihat oleh mata, wa la udhunun sami'at, dan tidak pernah terdengar oleh telinga kita. Jadi selama kita hidup di dunia enggak pernah mendengar semisal itu, tidak pernah melihat hal itu, wa la khatara 'ala qalbi bashar, serta tidak terlintas di dalam hati manusia ketika masih hidup di dunia. Nah, ini al-jannah. Al-jannah, negeri yang telah Allah persiapkan untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Di dalamnya terdapat berbagai kenikmatan yang diinginkan oleh jiwa dan berbagai hal yang nikmat dipandang oleh mata. Berbagai kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata sebelumnya, belum pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Dan jannah disebut dengan jannah, kenapa? Diterangkan oleh para ulama, al-jannah disebut dengan al-jannah. Ya. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, listitariha 'anil 'uyun. Karena ya, para penghuninya ya, istitar, ya, terhalang, tidak terlihat oleh mata, disebabkan rindangnya pepohonan di dalam jannah. ya, disebut dengan jannah karena para penghuninya ya, tidak terlihat oleh mata, terhalang rindangnya pepohonan. Atau kemungkinan yang kedua, disebut dengan jannah, ya, disebut dengan jannah ya, karena ada keserupaan dengan jannah atau kebun di dunia. Ya, atau kebun di dunia. Sebab kebun di dunia juga disebut dengan jannah. Wallahu a'lam. Yang jelas kurang lebih seperti tadi. Al-jannah, huruf jim, nun, nun. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan makna tertutup, terhalang. Dan memang al-jannah terdapat di dalamnya pohon-pohon yang rindang, walhamdulillah. Ya, pohon-pohon yang rindang. Ya, rindang dan masya Allah hijau, mudhammatan, hijaunya hijau kehitaman atau gelap, mudhammatan. Kemudian masih beberapa hal seputar al-jannah. Al-jannah mawjudatul an, mawjudah al-an. Al-jannah itu telah ada saat ini. Di antara dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, u'iddat lil muttaqin. Jannah itu u'iddat. Bisa kita lihat u'iddat adalah fi'il madhi. Fi'il madhi menunjukkan waktu lampau, yakni telah. Bahwa jannah itu u'iddat, yakni telah siap, sudah disiapkan lil muttaqin, untuk hamba-hamba yang bertakwa. Menunjukkan bahwa jannah itu telah ada. Karena telah disiapkan berarti telah ada. Mu'iddat. Demikian pula hadis-hadis yang menunjukkan yang telah adanya jannah saat ini dinyatakan oleh para ulama, hadis-hadis mutawatir, sampai pada derajat mutawatir. Disimpulkan darinya bahwa jannah itu telah ada saat ini. Nah, kemudian al-jannah la tazalu baqiyah abadal abidin. Jannah itu juga akan selalu ada. Sekarang telah ada dan akan selalu ada, kekal abadi. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, khalidina fiha abadan. Para ahlul jannah tersebut khalidina fiha, kekal di dalamnya abadan, selama-lamanya. Para penghuninya kekal dan jannahnya pun juga kekal. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman bahwa kenikmatan dalam jannah ya, ata'an ghairu majzud, adalah pemberian yang tidak pernah terputus, tidak henti-hentinya. Penulis rahimahullah menyebutkan di antara macam peristiwa yang ada di akhirat adalah an-nar. Keberadaan an-nar. Ya, an-nar itu merupakan salah satu nama ya, al-jahim, neraka. Diterangkan oleh para ulama atau sebagian ulama bahwa nama-nama tersebut adalah nama untuk negeri yang sama, hanya saja mengandung makna sifat yang berbeda. Jadi beberapa nama tapi yang dimaksudkan adalah benda yang sama, makhluk yang sama atau negeri yang sama. Ya, disebut dengan an-nar. Juga disebut dengan al-jahim. Juga disebut dengan jahannam. Juga disebut dengan saqar dan lain sebagainya. Ya. Mendapat para ulama atau sebagian ulama Allahu a'lam ya, menyatakan bahwa itu beberapa nama untuk negeri yang sama. Ya. Jadi negeri yang sama tapi memiliki beberapa nama. Wallahu a'lam. Kemudian penulis rahimahullah mengatakan wa tafasilu dzalik, serta perincian-perincian hal itu, hisab, thawab, iqab, al-jannah, an-nar, mazkuratun fil kutubil munazzalah, itu telah disebutkan, diterangkan di dalam kitab-kitab suci yang diturunkan dari langit ya, yang Allah turunkan kepada para nabi. Ya, seperti apa? Ya, seperti Taurat, Injil, ya, Az-Zabur, Suhuf Ibrahim dan Musa, Suhuf Ibrahim wa Musa, dan lain sebagainya. Telah kita pelajari bahwa sebenarnya para nabi itu memiliki kitabnya masing-masing. Para nabi atau para rasul itu memiliki kitab suci sendiri-sendiri yang Allah turunkan. Seperti yang Allah Ta'ala firmankan, wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan. Dan para rasul tersebut telah kami turunkan bersama mereka al-kitab, kitab suci. Terfahami darinya bahwa masing-masing nabi atau masing-masing rasul itu mendapatkan kitab suci yang Allah turunkan kepada mereka. Wallahu a'lam. Sehingga rincian-rincian tentang peristiwa hari kiamat itu tidak hanya ada di dalam Al-Quran, namun juga terdapat dalam kitab-kitab suci yang lain. Nah, hal itu disebabkan mengimani pembalasan di negeri akhirat itu termasuk ilmu yang terpenting. Ilmu yang terpenting, yang paling mendasar, menjadi dasar agama seseorang. Sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa ilmu yang terpenting, dasar ilmu agama yang terpenting yang semestinya kita pelajari, ada tiga macam. Macam yang pertama adalah ilmu tentang Allah. Ilmu tentang Allah, tentang uluhiyah, tentang tauhid, tentang rububiyah, perbuatan-perbuatan Allah, tentang al-asma' wa sifat. Jadi ilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita semakin mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Tentang perbuatan-perbuatan Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah, serta hanya Allah yang berhak diibadahi. Ilmu seputar itu tentang Allah. Kemudian macam yang kedua adalah ilmu tentang al-amr wa nahi, al-awamir wa nawahi, perintah dan larangan. Perintah dan larangan yaitu hukum-hukum syariat. Hukum-hukum syariat, salat, zakat, puasa, haji, aturan dalam bermuamalah, berjual beli, aturan dalam mengadakan akad-akad dan lain sebagainya. Perintah dan larangan, demikian juga ada larangan-larangan. Larangan membunuh, larangan membunuh jiwa yang Allah haramkan, larangan berzina, larangan mencuri, larangan riba, dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil yang lain. Perintah dan larangan. Ibadah yang diperintahkan, demikian juga maksiat-maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun macam yang ketiga adalah ilmul jaza. Ilmu pengetahuan tentang al-jaza, tentang pembalasan pada hari kiamat nanti. Ilmu al-jaza, ilmu jaza, ini pembalasan di hari kiamat. Ini mencakup peristiwa-peristiwa di hari kiamat. Karena hari kiamat, yaum akhir, jadi iman kepada hari akhir, inti yang paling inti adalah apa? Adanya pembalasan, adanya pembalasan atas segala amal perbuatan. Sehingga ilmu jaza itu mencakup ilmu pengetahuan tentang peristiwa-peristiwa di hari kiamat, dari kebangkitan di padang mahsyar dan seterusnya sampai berujung pada apa? Pada al-jannah atau an-nar. Itu kan balasannya, yaitu al-jannah atau an-nar. Sehingga tiga macam ilmu ini, ilmu tentang Allah, ilmu tentang perintah dan larangan, dan ilmu tentang al-jaza, pembalasan. Ini merupakan tiga ilmu yang inti atau yang terpenting di dalam agama. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan seperti di dalam nuniyahnya, wal ilmu aqsamun thalathun ma laha min rabi'in wal haqqu dhu tibyani. Ilmun bi awsafil ilahi wa fi'lihi wa kadzalika al asma'u lirrahmani wal amru wan nahyu alladhi huwa dinuhu وجزاؤه يوم المعاد ثاني والعلم أقسام ثلاث. Dan ilmu أقسام ثلاث, ada tiga macam. Malah dan tidak memiliki, tidak ada min rabi'in, tidak ada macam yang keempatnya. والحق ذو تبيان, dan kebenaran itu adalah penjelasan. Ilmun bi awsafil ilahi wa fi'lihi wa kadzalikal asma'ul rahman. Ini macam yang pertama, ilmu tentang sifat-sifat al-ilah, yaitu Allah. Perbuatannya. Demikian pula nama-nama Ar-Rahman. Kemudian macam yang kedua, wal amru wan nahyu alladhi huwa dinu. Ya, perintah dan larangan yang itu merupakan agamanya, agama Allah. Kemudian macam yang ketiga, wa jazaa'uhu yaumal ma'adisani, dan pembalasannya di hari kembali, di hari dikembalikannya seluruh makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, rincian-rincian tentang hari akhir tersebut, ya, rincian-rincian tersebut, ya, banyak sekali perselisihan antara Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid'ah. Ya, sehingga kita harus berhati-hati. Kita harus memegang prinsip di setiap rincian peristiwa hari akhir. Prinsipnya apa? Prinsipnya adalah itu adalah perkara ghaib. Maka kita harus pasrah menerima Alkitab wa Sunnah, Al-Quran dan Hadis yang sahih. Ya, dan tidak boleh melampauinya. Tidak boleh mentakwil-takwilnya atau mentahrifnya dan mengatakan itu kiasan yang dimaukan bukan makna yang sebenarnya. Itu kiasan yang dimaukan bukan makna yang sebenarnya. Seandainya dimaukan bukan makna yang sebenarnya, pasti Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam akan mengungkapkan dengan ungkapan yang lebih jelas yang tidak membuat kita kebingungan. Namun kenyataannya itulah yang disebutkan. Ungkapan itulah yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka disimpulkan bahwa yang dimaukan adalah makna yang sebenarnya. Memang seperti itulah yang dikehendaki oleh Allah dan dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu perkara ghaib. Ya, dengan apa? Ya, kita menentukan kalau bukan dengan Alkitab dan As-Sunnah, kalau bukan dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah akal kita mengetahui perkara ghaib? Apakah akal kita menjangkau perkara ghaib? Jawabannya tidak. Ya. Sehingga dalam setiap rincian-rincian peristiwa di hari akhir, ya, hampir setiap rincian-rincian tersebut ada perselisihan antara Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid'ah. Kemudian penulis rahimahullah mengatakan, wal athar min al-'ilm al-ma'thur 'an al-anbiya. Jadi rincian-rincian peristiwa hari akhir ini juga disebutkan di dalam athar, di dalam peninggalan-peninggalan, warisan-warisan ilmu yang diriwayatkan dari para nabi. Namun perlu kita pahami bahwa al-ilmu al-ma'thuru 'anil anbiya, ilmu yang diriwayatkan dari para nabi, ilmu yang diriwayatkan dari para nabi, ya, terbagi menjadi beberapa macam. Ini para nabi, ilmu yang diriwayatkan dari para nabi, ya, selain nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini terbagi menjadi beberapa macam. Nah, macam yang pertama adalah masyahid syar'una bisadqi. Ya. Riwayat dari para nabi yang didukung, dibenarkan oleh syariat kita, yakni oleh Al-Qur'an dan hadis yang sahih di dalam Islam, di dalam agama Islam. Maka macam yang pertama ini jelas kita terima karena didukung oleh Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Kemudian macam yang kedua adalah ilmu warisan para nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita pernah dengar riwayat dari seorang nabi yaitu bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam yang kedua adalah ilmu yang dinukilkan dari para nabi, ya, yang didustakan, diingkari oleh Al-Quran atau hadis yang sahih. Ya, maka kita tidak boleh menerimanya. Kita tidak boleh menerima ilmu yang diriwayatkan dari seorang nabi, dari para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, jika ternyata itu didustakan, diingkari, dibantah oleh Al-Quran atau hadis yang sahih. Dan itu tidak mungkin, ya, tidak mungkin jika itu berkaitan dengan perkara gaib, tidak mungkin riwayat tersebut benar. Pasti riwayat tersebut tidak benar dari nabi tersebut. Kemudian macam yang ketiga adalah yang tidak didukung atau dibenarkan dan tidak pula didustakan atau diingkari, ya, oleh Alkitab dan As-Sunnah, oleh Al-Quran dan Hadis yang sahih. Ya, ada riwayat ilmu dari seorang nabi sebelum nabi kita Muhammad SAW, ya, tidak didukung tapi juga tidak didustakan, tidak dibenarkan tapi juga tidak diingkari dalam Al-Quran dan Hadis. Maka bagaimana sikap kita? Sikap kita yang wajib adalah at-tawakuf. Tawakuf itu abstain. Jadi kita tidak meyakininya benar. Kita tidak meyakini ilmu tersebut benar. Tapi juga tidak mendustakan. Tidak mengingkari. Ya. Kita tidak meyakini bahwa ilmu tersebut benar. Karena bisa jadi itu adalah riwayat yang bohong. Tidak benar. Tapi kita juga tidak mendustakannya, memastikan bahwa itu salah. Kenapa? Karena ada kemungkinan itu benar. Jadi kesimpulannya, ya, kesimpulannya di dalam beragama, terkhusus yang berkaitan dengan perkara-perkara gaib, akidah, ya, ilmu-ilmu yang diwariskan dari sebelum Nabi Muhammad SAW, dari para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, yang jelas-jelas kita terima hanyalah yang didukung oleh Alkitab wasunnah, didukung oleh Al-Quran dan Hadis yang sahih. Ya. Sehingga jangan sembarang, bukan ini ilmu dari seorang nabi, dari para nabi, riwayat ini disebutkan di dalam buku sejarah, disebutkan di dalam buku sirah-sirah dan lain sebagainya. Ya, tidak. Harus dinilai dengan Alkitab wasunnah. Didukung atau tidak. Ya, jika didukung maka kita terima. Jika tidak didukung maka minimalnya kita tawakuf, abstain dan tidak meyakini bahwa itu benar. Nah, oleh karena itulah setelah itu penulis rahimahullah mengatakan wa fil 'ilmil mawruts an Muhammad sallallahu alaihi wasallam min dzalika ma yashri wa yakfi. Penulis rahimahullah mengatakan dan di dalam ilmu yang diwarisi dari Nabi Muhammad SAW tentang hal itu, tentang rincian-rincian peristiwa hari kiamat, ya, ma yashri wa yakfi, terdapat apa yang telah memuaskan dan mencukupi, sudah cukup. Walaupun sebenarnya setiap kitab suci para nabi itu menjelaskan tentang rincian peristiwa hari kiamat, namun tetap di dalam ilmu yang diwariskan oleh Nabi kita Muhammad SAW yaitu Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, ya, itu sudah sangat-sangat mencukupi. Faman ibtaghahu wajada, barang siapa mencarinya, menggalinya dari Alkitab dan As-Sunnah, maka pasti dia akan mendapatinya. Nah, namun ingat, yang dimaksud adalah ilmu yang diwariskan dari Nabi SAW yang sahih, yaitu apa? Yaitu Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Adapun hadis-hadis yang dhaif, yang diriwayatkan dengan sanad yang dhaif, ya, maka kita tidak menerimanya. Nah, beliau mengatakan faman ibtaghahu wajada, barang siapa mencarinya, menggalinya, maka pasti dia akan mendapatkannya. Ya. Al-Quran ada di hadapan kita, buku-buku hadis, walhamdulillah, juga mudah untuk kita jumpai, mudah untuk kita cari. Ya. Maka silakan menggali rincian-rincian peristiwa tentang hari akhir dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Nah, sebagai penutup, di antara manfaat kita mengimani hari akhir, manfaat kita beriman kepada hari akhir dan peristiwa-peristiwa yang ada di dalamnya, di antara manfaatnya yang pertama adalah ar-raghbah, semangat untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah ar-rahbah, takut ya terjatuh ke dalam maksiat. Ya, takut terjatuh dalam maksiat karena pasti akan dibangkitkan, dimintai pertanggungjawaban, kemudian dibalaskan sesuai dengan amal perbuatan. Nah, kemudian manfaat yang ketiga, buah yang ketiga adalah at-asliyah. Ya. Menghibur. Kita akan terhibur ketika menghadapi penderitaan di kehidupan duniawi ini. Karena kita yakin kehidupan duniawi ini hanya sementara. Ya. Dan berharap kita akan mendapatkan nikmat yang tiada tara di akhirat nanti. Jadi terhibur gak apa-apa di dunia ini seperti ini. Yang penting mudah-mudahan saya berharap dengan harapan yang besar kepada Allah. Saya berhusnudzan kepada Allah. Insyaallah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ganti yang lebih baik di akhirat, yaitu nikmat di dalam al-jannah. Namun ingat, bukan berarti sekedar berharap tanpa berusaha dan berbuat, tidak. Yang Allah masukkan ke dalam jannah adalah hamba-hamba yang berusaha dan berbuat sesuai dengan ya besarnya nikmat di dalam jannah. Ya, jadi berusaha dengan semaksimal mungkin. Setelah itu silahkan berharap. Jangan berharap tanpa berusaha dan berbuat. Berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala mendapatkan nikmat yang besar dalam al-jannah disertai dengan usaha as-sa'i. Sementara kita cukupkan dengan ini. والله تعالى أعلم بالصواب والحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك